Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita masih dalam bab Fadlul ju'i wa khushunatul 'aysi wal iktisaru al-qalili minal ma'kulati wal mashrubati wal maskunat. Keutamaan kondisi kelaparan dan kehidupan yang sederhana, demikian juga tidak berlebihan dalam mengambil kenikmatan baik berupa makanan, minuman, atau tempat tinggal. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wa'an ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari Al-Khatmi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapa di antara kalian yang di pagi hari dalam kondisi aman di tempat tinggalnya, yaitu pagi hari dia merasakan ketentraman, keamanan di tempat dia berada. Mu'afan fi jasadihi, dan dia memiliki kesehatan dalam jasadnya. Indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan pokok untuk dia makan harinya. Satu hari tersebut, faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha, maka orang tersebut seakan-akan telah mendulang semua kenikmatan dunia. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa inti kenikmatan dunia itu terletak pada tiga perkara. Jika seseorang mendapatkan tiga perkara ini, maka inti kenikmatan dunia dia sudah mendapatkan. Akan tapi siapa yang hilang satu di antara tiga, maka dia tidak mungkin mendapatkan kenikmatan dunia sama sekali. Oleh karena itu, berarti kenikmatan dunia itu pusatnya, intinya itu tidak keluar dari tiga perkara ini. Lebih dari tiga ini, maka itu tambahan. Lebih dari tiga perkara ini semuanya cuma tambahan saja. Namun inti kenikmatan dunia terletak pada tiga perkara ini. Apa tiga perkara ini? Yang pertama, merasa aman di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, memiliki kesehatan. Yang ketiga, memiliki makanan cukup untuk seharinya. Nah, tiga perkara ini inti kenikmatan dunia. Siapa yang dia memiliki rasa aman, tenteram, dan jasadnya juga sehat, dan makanan pokok waktu itu juga ada, maka seakan-akan dia telah mendulang semua kenikmatan dunia. Lebih dari ini, itu hanya tambahan saja. Tetapi inti kenikmatan dunia, pusatnya berputar kepada tiga perkara ini. Siapa yang dia merasa aman, tenteram, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi, tiga perkara ini kalau lengkap, sempurna, maka kenikmatan dunia kepada seseorang tersebut sempurna. Tetapi jika seandainya tiga perkara ini berkurang, maka kenikmatan dunia yang dirasakan pun akan berkurang. Ketentraman, keamanan, yaitu merasa aman dalam tubuhnya, dalam tempat tinggalnya, jasadnya sehat, kemudian makanan pokok ada dalam satu harinya. Jika ini ada lengkap, sempurna, maka kenikmatan dunia pun sempurna. Tetapi kalau ini berkurang, tiga ini berkurang, maka niscaya kenikmatan dunia pun akan berkurang. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kalian yang di pagi hari, yaitu masuk hari yang baru, di pagi hari, dia merasa aman di tempat tinggalnya. Dan keamanan itu nikmat yang luar biasa. Keamanan itu kalau sudah dicabut sama Allah Ta'ala, tidak mungkin orang bisa merasakan nikmatnya dunia. Walaupun dia punya harta melimpah, walaupun dia punya istri cantik, walaupun punya anak yang bagus, demikian juga punya segala sesuatu dari dunia. Tetapi kalau kampungnya enggak aman, kotanya tidak aman, peperangan, pembunuhan, penjarahan, pemerkosaan, senantiasa ada setiap hari pemandangan di situ, tidak mungkin orang bisa merasakan keamanan. Tidak, seakan-akan kenikmatan dunia enggak ada harganya sama sekali. Seperti di tempat-tempat negeri-negeri yang terjadi peperangan, Suriah, demikian juga di beberapa negara seperti Yaman, demikian juga yang lainnya. Kenikmatan enggak ada rasanya sama sekali dunia ini. Yang mereka rasakan cuma takut, takut, dan takut. Mereka punya harta melimpah, punya perusahaan, punya ini dan ini, enggak bisa dinikmati sama sekali. Kenapa? Karena keamanan sudah dicabut sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kalau orang itu merasakan tenang, tentram, merasa aman di tempat tinggalnya, itu sudah nikmat yang luar biasa. Sehingga kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah Ta'ala setelah membangun Ka'bah, doa yang pertama kali diminta sama Nabi Ibrahim, minta keamanan. Wa idh qala Ibrahimu, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala setelah membangun Ka'bah. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman. Wajunubni wabaniya anna'budal asnam. Jauhkan diri kami dan keturunan kami dari penyembahan kepada patung. Yang pertama kali diminta rasa aman. Kenapa? Aman itu nikmat yang luar biasa. Sehingga kalau kita di negeri Indonesia ini masih punya rasa aman, kita masih diberikan kebebasan untuk beribadah, maka itu nikmat yang luar biasa. Harus kita jaga. Jangan sampai keamanan ini dicabut sama Allah Ta'ala, karena kita enggak sabar. Kita enggak sabar melihat kedzaliman penguasa yang dikenal di negeri kita, penguasa mungkin korupsi, demikian juga tidak memberikan hak kepada masyarakatnya, demikian juga kedzaliman-kedzaliman yang lainnya. Sabar. Sabar, karena kita masih mendapatkan keamanan. Kita masih boleh untuk sholat. Kita masih bebas untuk menjalankan ritual ibadah yang kita yakini. Dakwah tauhid masih bisa. Demikian juga orang menjalankan sunnah masih bisa. Orang haji juga masih bisa. Orang sholat ke masjid juga masih bisa. Semuanya masih mendapatkan keamanan total di negeri kita ini. Maka kita bersyukur. Jangan sampai kita enggak sabar dengan kedzaliman yang dilakukan oleh pemerintah, sampai akhirnya kita demonstrasi, kita memberontak, demikian juga kita ngebom sana, ngebom sini, kita hancurkan mereka, sampai akhirnya nanti ketika keamanan sudah dicabut sama Allah Ta'ala, masjid-masjid sudah gak bisa dijaga. Kita gak diizinkan lagi untuk sholat, atau menjalankan ritual ibadah kita. Wanita-wanita diperkosa. Demikian juga orang sudah tidak bisa haji lagi. Sarana untuk kesana sudah ditutup sama pemerintah, maka tidak ada kenikmatan sama sekali. Dan itu disebabkan kenapa? Disebabkan karena enggak sabar. Coba kalau kita lihat kejadian-kejadian di negeri-negeri yang lain, di negeri Timur Tengah sekarang ini, Yaman. Di Yaman dulu dipimpin sama seorang presiden, lama menjadi pemimpin, lama sekali. Sebagian kelompok Islam, sebagian kelompok ormas Islam nggak sabar. Kenapa? Menganggap pemerintah, presiden itu korupsi. Akhirnya apa? Demonstrasi besar-besaran. Sampai digulingkan pemerintahnya. Presidennya digulingkan dengan cara kekerasan. Yaitu presidennya ketika sholat Jumat di masjid, masjid di daerah ke kepresidenan, dibom masjidnya sama mereka. Sama masyarakat dibom sampai akhirnya presidennya kosong. Menteri-menteri banyak yang meninggal dunia, presiden masih hidup, bawa ke Saudi Arabia, diobati sembuh. Tapi apa hasilnya? Ketika presiden ini turun, keamanan sampai sekarang nggak ada. Dicabut sama Allah Ta'ala. Peperangan, pemerkosaan, pembunuhan, dan yang lain nggak akan selesai. Sehingga orang-orang sekarang nggak bisa menjalankan ibadah mereka. Haji sudah ditutup sama pemerintah. Demikian juga yang lainnya. Kenapa? Karena nggak sabar. Sehingga ketidaksabaran mereka dalam bersikap kepada pemerintah, mereka demonstrasi, mereka memberontak, dan yang lainnya mengakibatkan kerusakan lebih parah daripada sebelumnya. Oleh karena itu kata para ulama, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, pemberontakan kepada pemimpin yang sah, walaupun zalim, itu hukumnya diharamkan dalam Islam, tidak dibolehkan. Kenapa? Yang menyebabkan kezaliman atau kerusakan yang besar akan datang. Kalau kita lihat misalkan Mesir. Sama juga kondisinya. Mesir yang dulu dipimpin sama seorang presiden lama. Kemudian masyarakat menganggap presiden ini telah berbuat korupsi, kezaliman, dan yang lainnya. Akhirnya demonstrasi besar-besaran. Sambil lengser. Ketika lengser, presiden baru muncul, dilengsarkan juga. Setelah itu demonstrasi besar-besaran, pembantaian, pembunuhan, bom, tidak selesai sama sekali, sampai sekarang. Kenapa? Karena nggak sabar. Oleh karena itu, keamanan itu merupakan nikmat yang besar yang Allah telah berikan kepada sebuah negeri. Jika sebuah negeri itu mereka, masyarakatnya merasa aman, mereka beribadah kepada Allah dengan tenangnya, masjid-masjid masih berdiri kokoh, demikian juga dakwah masih menyebar di mana-mana, kemudian kaum muslimin masih bisa menjalankan ritual ibadah mereka, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Jangan sampai kita enggak sabar, akhirnya kita berbuat sebuah perbuatan yang mengakibatkan keamanan itu dicabut sama Allah Ta'ala. Kalau sudah dicabut, wanita menjadi korban pemerkosaan. Anak-anak kita menjadi korban akan dibantai sama orang-orang yang zalim. Demikian juga harta sudah enggak bisa dijaga. Dan itu pun sudah pernah terjadi di negeri Indonesia pun pernah terjadi. Sehingga kata para ulama mengatakan, ada seorang ulama mengatakan, situ nasanah ma'a imamin zalim khairun min yaumin min lailatin duna imam. 60 tahun bersama seorang pemimpin yang zalim, yaitu masih ada pemimpin yang zalim, itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. 60 tahun dipimpin sama seorang pemimpin yang zalim, kondisinya lebih baik daripada sehari gak ada pemimpin. Kalau masih ada pemimpin, lalu lintas masih jalan, tertib. Demikian juga orang masih takut berbuat pencurian, pembunuhan, masih takut karena masih ada pemimpin yang menjalankan undang-undang di situ. Tapi ketika pemimpinnya lengser, satu hari nggak ada pemimpin, sudah lalu lintas nggak teratur, penjarahan di mana-mana, demikian juga yang lainnya, amburadul kondisi masyarakatnya. Ini disebabkan kenapa? Disebabkan karena keamanan sudah dicabut sama Allah Ta'ala. Sehingga di negeri kita, alhamdulillah negeri Indonesia ini, negeri yang masih aman, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa menjalankan sunnah, masjid masih berkembang di mana-mana, pondok pesantren masih berjalan, kita ibadah haji masih bisa, dan yang lainnya, ini kenikmatan yang luar biasa. Jangan sampai kita nggak sabar, kemudian kita memberontak kepada penguasa, kita bom sana, bom sini, dan yang lainnya, sehingga akhirnya mengakibatkan keamanan dicabut sama Allah Ta'ala. Setelah dicabut sama Allah Ta'ala, maka tidak ada lagi nanti kenikmatan dunia yang bisa kita rasakan. Kalau sudah keamanan dicabut, harta nggak ada manfaatnya. Keluarga, kita merasa takut dengan keluarga kita, anak kita, istri kita, rumah kita, semuanya kita merasakan ketakutan. maka kenikmatan dunia sudah tidak ada rasanya ketika keamanan sudah dicabut sama Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapa di antara kalian di pagi hari dia merasa aman di tempat tinggalnya? Mu'afan fi jasadihi. Kemudian yang kedua, jasadnya sehat. Dan itu pun kenikmatan yang luar biasa. Orang walaupun aman, tenteram, kaya raya, punya istri cantik, anak yang baik, namun kalau jasadnya sakit, setiap hari bolak-balik ke rumah sakit. Pantangan makanannya terlalu banyak. Dia gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini. Demikian juga teratur. Harus kehidupannya teratur. Tidurnya harus jam segini, nanti harus segini, harus segini. Kalau tidak, nanti dia akan sakit. Dia tidak akan merasakan kenikmatan dunia sama sekali. Dia punya harta melimpah. Namun gak boleh makan ini, makan ini, makan ini. Buat apa dia hidupnya? Dia punya harta melimpah, tapi setiap hari harus ke rumah sakit, cuci darah, demikian juga harus ini, harus ini, harus ini. Dia tidak akan merasakan kenikmatan dunia. Oleh karena itu kesehatan, kesehatan merupakan kenikmatan yang sangat besar. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas." Ada dua nikmat yang dilupakan oleh kebanyakan manusia. Mereka sadar setelah dicabut sama Allah Ta'ala. Yang pertama, as-sehatu. Kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia yang pertama adalah kesehatan. Orang kalau diberikan kesehatan, biasanya lupa. Namun kalau sudah dicabut sama Allah Ta'ala, kesehatan tersebut, biasanya baru ingat tentang agungnya nikmat sehat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah waktu luang. Ketika seseorang masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, kesempatan tersebut merupakan nikmat. Orang biasanya melupakan, namun ketika dia dicabut nikmat ini, datang malaikat maut, datang kematian, kemudian tidak bisa atau sudah tidak ada kesempatan untuk beramal soleh, maka orang itu biasanya baru menyesal kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu kesehatan merupakan nikmat. Inti dari kenikmatan dunia. Ada kita lihat orang-orang. Orang-orang itu kalau melihat orang lain, merasa orang lain tersebut mungkin lebih baik. Seorang miskin, seorang tukang beca yang gak punya apa-apa. Dia melihat ada orang kaya sebelahnya, rumahnya mewah, bagus, punya mobil yang bagus, dan yang lainnya. Menganggap, orang yang miskin ini menganggap bahwasanya orang kaya itu nikmat kehidupannya. Kenapa? Karena melihat dari luar. Kita belum masuk ke dalamnya. Belum tahu bagaimana kondisi aslinya. Demikian juga terkadang orang yang kaya ini, orang yang kaya yang punya perusahaan, punya ini, punya ini, punya ini, melihat tetangganya yang miskin, tidak ada tanggungan utang, tidak punya ini, tidak punya ini, merasa bahwasanya orang miskin itu hidupnya tenang, tenteram, nyaman, walaupun hidupnya sederhana. Kenapa? Karena dia gak menjalankan di dalamnya. Oleh karena itu orang kehidupan manusia ini biasanya, kalau kita itu hanya melihat dari luar, kita itu penasaran. Menganggap itu baik. Walaupun kalau kita sudah masuk ke dalamnya, rupanya tidak ada kebaikan sama sekali. Orang yang kaya, belum tentu semakin hartanya itu kaya, semakin tenang jiwanya. Kita ketika kita masih miskin, banting tulang, peras keringat untuk berusaha mencari harta, menganggap bos-bos kita ini nyaman hidupnya, tenteram, dia sudah punya harta, sehingga dia bisa nyaman, bisa istirahat, bisa santai, dan yang lainnya. Padahal belum tentu, mungkin bos kita lebih stres lagi. Gak bisa tidur, kalau mau tidur harus minum pil, kemudian stres pikirannya, mikir sana, mikir utangnya, mikir ininya, mikir ininya, mikir ininya. Terkadang mereka malah gak bisa tidur. Kenapa? Karena belum tentu. Belum tentu orang yang kaya mesti bahagia. Mungkin ada orang kaya, punya harta melimpah, tapi jasadnya gak sehat. Sehingga harus operasi, harus cuci darah, harus obat ini, harus minum pil ini, harus makan ini, harus ini, harus ini, harus ini. sehingga enggak mendapatkan kenikmatan sama sekali dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, ketika seseorang diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan pagi hari dalam kondisi sehat, itu merupakan nikmat yang sangat tinggi sekali. Jadi yang pertama, keamanan. Kemudian yang kedua, kesehatan. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, inti kenikmatan dunia itu, indahu qutu yaumihi. Dan dia memiliki makanan cukup untuk seharinya. Yaitu dia punya makanan pokok yang bisa dia makan dalam seharinya. Lebih dari itu tambahan. Orang punya simpanan makanan sampai 1 tahun, 2 tahun, itu cuma tambahan. Intinya, makanan dalam seharinya. Orang kalau dia mendapatkan makanan cukup dalam satu harinya, itu sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa. Jasadnya sehat, negerinya aman, tempat tinggalnya nyaman, aman. Kemudian yang ketiga, dia memiliki makanan cukup dalam satu harinya, makanan yang pokok. Maka dia, kata Rasulullah SAW, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ دُنْيَا بِهَذَا فِيْرِهَا. Maka dia telah mendulang semua kenikmatan dunia. Ada orang, dia memiliki harta melimpah. Simpanannya sampai 7 keturunan. Tetapi, dia tidak punya kesehatan. Sehingga tidak ada manfaatnya. Harta yang melimpah tidak ada manfaatnya. Ada orang yang sehat. Makanannya melimpah. Tapi negerinya kacau. Tidak ada ketenangan, ketentraman. Sehingga dia pun gak bisa mendapatkan ketenangan sama sekali. Kenikmatan dunia gak bisa dirasakan. Ada juga orang aman, sehat, tapi gak punya makanan sama sekali. Sehingga dalam beberapa hari gak punya makanan sama sekali. Hari itu dia gak makan, anak dan istrinya. Dia pun gak bisa merasakan kenikmatan dunia. Oleh karena itu kalau kita lihat, kenikmatan dunia itu berpusar kepada 3 ini. Keamanan, kesehatan, demikian juga makanan pokok cukup untuk satu harinya. Lebih dari itu tambahan. Lebih dari ini tambahan. Rumah yang mewah. Yang penting dia punya rumah tinggal cukup untuk istirahat dia. Sudah cukup. Lebih dari itu tambahan. Jasadnya sehat, itu sudah cukup. Demikian juga makanannya ada di hari itu sudah cukup. Lebih dari itu semuanya tambahan. Semuanya tambahan, bukan inti. Tapi inti kebahagiaan dunia, itu pusatnya kepada 3 ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW setelah itu mengatakan, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ دُنْيَا بِهَذَا فِيْرِهَا. Siapa yang mendapatkan 3 perkara ini, maka dia telah mendulang semua kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia tidak akan lari dari ini. Kenikmatan dunia tidak akan lari dari ini, berbeda nanti dengan hari kiamat. Oleh karena itu kita di hari kiamat, kita mencari kenikmatan yang lebih tinggi dan lebih sejati, yaitu nanti di surga. Kalau di surga, luar biasa kenikmatannya. Beda sekali, jauh sekali dengan kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia, itu pusatnya kepada ini. Kalau di surga nanti, orang masuk surga, sudah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, sehingga aman, tentram. Bahkan dinamakan surga itu dengan Darussalam. Kenapa dinamakan dengan Darussalam? Karena semuanya keselamatan. Orang masuk surga itu, kata para malaikat, mengatakan, la khaufun alaikum wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang sudah masuk surga, mereka tidak mungkin merasakan rasa takut dan mereka sudah tidak ada rasa sedihnya. Berarti rasa amannya paling puncak. Sudah tidak merasakan rasa takut, tidak ada takutnya, tidak ada sedihnya. Semuanya keamanan yang paling puncak, surga. Kemudian kesehatan. Puncak orang surga enggak ada pantangan. Mau makan apa saja dibolehkan. Dan tidak ada namanya makan ini nanti mengakibatkan sakit ini. Bahkan khomer. Nanti di surga itu ada khomer. Rasulullah SAW mengatakan di surga itu ada samudra khomer. Samudra madu, samudra susu, samudra air. Orang minum khomer sebanyak-banyaknya tidak akan namanya kepalanya pusing. Yaitu kesehatan yang paling puncak nanti di surga. Di dunia enggak akan puncak kesehatan. Di surga itu di dunia ini nikmat kesehatan itu masih berkurang. Tidak ada yang sempurna. Orang walaupun dia itu sehat, tentram, makanannya enak, tetap masih buang hajat. Berarti enggak sempurna. Kesehatannya enggak sempurna. Beda dengan hari kiamat. Di hari kiamat atau di surga, orang makan, orang minum, tidak ada namanya buang ingus, meludah, kencing, buang hajat, enggak ada sama sekali. Kenapa? Karena kesehatannya paling puncak. Apalagi sakit-sakit pusing, sakit meriang, sudah hilang semuanya di surga. Kesehatan yang paling puncak itu di surga. Kemudian, di surga juga makanan melimpah. Orang mau makan apa, semuanya ada. Tidak capek-capek dalam mencari, atau mengusahakan, atau mengolahnya. Semuanya sudah ada lengkap. Orang kalau mau minum, datang anak-anak. Membawa nampan berisi minuman. Tinggal kita minum, gak usah kita mencari. Orang mau makan, datang sendiri makanannya. Diantarkan sama para malaikat, demikian juga anak-anak kecil. Tidak usah kita mencarinya. Makanan lengkap. Makan, minum, makan, minum, makan, minum. Di sana lengkap. Tidak ada kekurangan sama sekali. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mencari kenikmatan, tidak ada kenikmatan yang paling sejati dan paling puncak kecuali kenikmatan di surga. Sehingga tiga inti kenikmatan dunia ini walaupun inti kenikmatan dunia itu masih kecil sekali jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Oleh karena itu seorang muslim targetnya bukan dunia. Targetnya bukan dunia. Dunia itu negeri yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa sakit, demikian juga penuh dengan rasa miskin dan yang lainnya. Oleh karena itu kalau orang ingin mendapatkan kenikmatan yang sejati, tidak ada kenikmatan yang sejati kecuali nanti di surga. Maka seorang muslim target kehidupan kita bukan di dunia. Orang muslim target kehidupan dia adalah mencari kenikmatan yang sejati, abadi, hakiki, yaitu nanti kenikmatan di surga. Kalau orang sudah masuk surga, maka dia sudah mendapatkan kenikmatan yang paling puncak dari kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kehidupan dunia ini. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain.